الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله pada kesempatan yang telah lalu kita telah membacakan suatu kejadian atau suatu kisah yang menunjukkan tentang betapa dalamnya ilmu dari as-salafus saleh. Ini hanya sebagai salah satu contoh saja, yaitu kisah yang terjadi tentang Muhammad ibn Sirin rahimahullah, yang di mana ditanya beliau oleh Ayyub As-Sikhtiyani, atau dikabarkan oleh Ayyub As-Sikhtiyani bahwasanya di sana ada seorang yang awalnya berpemikiran Khawarij, kemudian meninggalkan pemikiran tersebut. Namun setelah mendapat berita yang zahirnya menggembirakan tadi, ternyata Ibnu Sirin tidak bergembira, justru memperingatkan dan menyaksikan apakah dia betul-betul akan bertaubat dari kebidahan tersebut dan kembali kepada sunnah. Beliau mengatakan, "Undur ila madza yatahawwalu." Lihat kemana dia akan berpindah. Kepada keyakinan apa, kepada pemikiran apa dia akan berpindah. Apakah berpindah kepada sunnah atau kepada yang selainnya. Ya. Inna akhiral hadis ashaddu alaihim min awwalihi. Sungguhnya akhir daripada hadis, yaitu tentang Khawarij yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhir dari hadis tersebut lebih keras ancamannya terhadap mereka daripada pada bagian awalnya. Yaitu yang dimaksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamruquna minal Islam tsumma la ya'uduna ilaihi. Mereka keluar dari Islam kemudian tidak kembali kepadanya. Nah, yang telah kita sebutkan maksud dari perkataan Ibnu Sirin ini, yaitu bahwasanya orang tadi sebetulnya ketika meninggalkan pemikirannya, dia bukan kemudian akan berpindah dan bertaubat rujuk kepada sunnah, namun justru akan berpindah kepada perkara yang lainnya, pemikiran yang lainnya yang lebih parah. Ya, ini yang dilihat oleh Musirin, menyaksikan bahwasanya orang-orang atau orang tersebut betul-betul akan bertaubat dan rujuk kepada sunnah. Nah, kita sudah bacakan apa yang dituliskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala pada syarahnya. Namun ada beberapa bagian yang belum kita baca pada akhir syarah beliau. Beliau Berkata hafizahullahu ta'ala, qala fal insanu idza lam ya'tarif bil khata fa innahu yubtala bima huwa ashad. Maka seorang itu apabila dia tidak mengakui kesalahannya, ya, mengakui bahwasanya dia di atas kebidahan, fa innahu yubtala bima huwa ashad, maka dia akan dicoba, ditimpa oleh perkara yang lebih parah lagi. Qala wa hadza sya'nul mubtadi'ah. Maka inilah keadaannya al-mubtadi'ah, para ahlul bid'ah. Qala wa hadza min fiqhil imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Dan ini termasuk pemahaman dari al-imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Annahu la yatawaqqa'u annal khawarijiyya yatubu minal bid'ah. Bahwasanya beliau tidak menyangka, yaitu menyaksikan, bahwasanya seorang khawariji akan bertaubat dari kebid'ahan. Lakin tawaqqa'a minhu an yadhhaba ila bid'atin ashad. Akan tetapi yang diduga oleh Al-Imam Muhammad Ibn Sirin bahwasanya seorang khawariji tadi akan berpindah kepada kebid'ahan yang lebih parah. Qala wa dhalika akhdhan min qawli ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian diambil dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yamruquna min ad-din thumma la ya'uduna ilaih. Mereka keluar dari agama, yaitu berlebih-lebihan dalam agama, kemudian tidak kembali kepadanya. Qala far-rasulu la yantiqu 'anil hawa wala budda an yaqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul tidaklah berucap dengan hawa nafsu, ya, bukan hanya dengan sekedar ra'yu atau pemikiran, ya, namun beliau berucap dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak lain apa yang beliau ucapkan berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wala budda an yaqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam, dan pastilah akan terjadi apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya pasti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan yamruquna minad-din, mereka keluar dari agama, tsumma la ya'uduna ilaih, kemudian tidak akan kembali kepadanya, maka ini yang akan terjadi, ya. Orang-orang khawarij akan sulit untuk bertaubat, untuk betul-betul kembali kepada sunnah, ya. Mungkin masih bercokol pemikiran khawarijnya di dalam benaknya, walaupun zahirnya dia telah bertaubat, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada sunnah. Namun pada akhirnya, ya, seringkali akan muncul kembali pemikiran khawarij tersebut, terlontar dari lisannya. Nah, maka inilah yang seringkali terjadi, seorang yang memang pada awalnya sudah terpapar dengan pemikiran khawarij, ya, kemudian menyatakan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kembali kepada sunnah, ya, pada akhirnya ternyata terbongkar, ya, belum betul-betul kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak betul-betul berprinsip dengan prinsipnya salaf, yaitu as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada waliul amr dan tidak mencela waliul amr, ya. Maka ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bala, ya, musibah, ya, yang sangat besar dalam agama seorang insan, ya, yang apabila kita mau membandingkan dengan ujian dan cobaan yang kita alami dalam perkara dunia kita, ya, tentu ini menjadi hiburan bagi diri kita. Alhamdulillah, walaupun mungkin kita dalam keadaan banyak tertimpa kesulitan, misalnya, ya, tertimpa kesulitan dalam hal ma'isyah, ya, sulit untuk mencari penghidupan atau penghasilan yang layak, misalnya, dan juga mungkin kita dihadapkan dengan kenyataan bahwasannya anggota keluarga kita ada yang sakit, anggota keluarga kita ada yang meninggal, ya, dan musibah-musibah yang lainnya yang menerpa kita. Namun alhamdulillah dibandingkan dengan musibah mereka, orang-orang ahlul bidah atau diantaranya para khawarij tersebut, yang mereka berjuang untuk mengamalkan amalan-amalan yang mereka anggap akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, namun amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah apa yang lebih besar daripada seorang meledakkan dirinya dengan persangkaan bahwasanya dia berada di atas amalan yang mulia, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun pada hakikatnya mereka membunuh saudara-saudaranya sendiri dari kalangan kaum muslimin, dan juga mereka membunuh diri mereka sendiri, yang itu adalah suatu dosa yang besar, isi Allah Subhanahu wa taala yang akan diancam. Orang yang melakukan bunuh diri tersebut nanti dia akan dibunuh dengan cara yang sama dengan cara dia bunuh diri di neraka untuk waktu yang lama. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentu saja musibah mereka lebih besar. Dan ini menjadi tasliyah bagi kita ahlus sunnah yang berada di atas sunnah, namun mendapatkan musibah-musibah duniawi. Hanya saja tentu saja kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah yang menimpa kami adalah dalam perkara agama kami. Maka musibah-musibah dalam perkara dunia adalah ahwan, sangat ringan, apabila dibandingkan dengan musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum musyrikin dan juga para mubtadi'ah. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, pada akhir dari bab ini, sebagaimana yang juga sudah kita bacakan, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, membawakan perkataan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, qala wa su'ila Ahmad ibn Hanbal an ma'na dhalika faqal la yuwaffaqu lit-taubah. Dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ditanya tentang makna ucapan Ibn Sirin tadi, yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya beliau menyatakan bahwa akhir daripada hadis lebih berat, lebih jelek atas diri mereka, atas diri para khawarij tersebut daripada awalnya. Itu yang rukuna minal Islam summa la yauduna ilaih. Mereka keluar dari Islam kemudian tidak kembali kepadanya. Apa makna tidak kembali kepada agama Islam? Qala la yuwaffaqu lit-taubah. Yaitu mereka tidak diberikan taufik untuk bertaubat kembali kepada agama Islam yang yaitu kafah, kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentu saja berkali-kali kita sebutkan, mereka tidak keluar dari agama Islam menurut pendapat yang rajih, namun hanya saja mereka berlebih-lebihan dalam mengamalkan agama Islam, ghulu, ekstrim dalam mengamalkan agama Islam. Maka Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan bahwasanya sabda Nabi tsumma la yauduna ilaih, yaitu apa, tidak akan kembali atau tidak akan diberikan taufik untuk bertaubat. Ini dijelaskan sedikit oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, qala su'ila an qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad ditanya tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamruquna minad din tsumma la yauduna ilaih. Mereka keluar dari agama kemudian tidak kembali kepadanya. Qala ya'ni la yuwaffaquna lit-taubah. Yaitu tidak diberikan taufik untuk bisa bertaubat. Qala li'anna taubata ya rujuk. Karena taubat itu artinya adalah rujuk, kembali. Jadi ini hampir sama maknanya. At-taubah sama dengan ar-rujuk, artinya kembali. Apa yang disabdakan oleh Nabi di sini? Thumma la ya'udun. Dengan lafad audah, kembali. Jadi hampir sama maknanya, dekat maknanya. At-taubah, ar-rujuk, al-audah, artinya kembali. Qala yuqalu taba idha roja'a. Dikatakan taba idha roja'a, apabila dia roja'a, kembali. Taba au anaba. Ini yang bersama. Taubat atau berinabah, ini yang bersama. Qala idza raja'a, yaitu apabila dia kembali, an khata'ihi, dari kesalahannya, dari dosanya, bertaubat kepada Allah, beriman, berinabah kepada Allah, yaitu dia kembali dari dosanya. Nah, qala fahum la yatubun, maka mereka tidak akan bertaubat. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya mereka tidak akan kembali kepada agama Islam, yaitu tidak betul-betul kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam yang hak, agama Islam yang kafah. Baik. Inilah akhir dari bab ini. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan apa yang telah kita bacakan ini, kita betul-betul mengerti ya, bahwasanya kebid'ahan, wabil khusus bid'atul khawarij, ini memang bala azim ya, cobaan yang demikian besar ya, yang bisa kita permisalkan semisal dengan penyakit kanker yang betul-betul sudah parah ya, tidak bisa disembuhkan lagi ya, sudah betul-betul menggerogoti dan berakar, bercokol dalam tubuh seorang insan. Seperti itu permisalannya ya. Dia tidak bisa untuk melepaskan diri dari penyakit tadi sampai dia dijemput kematian. Itulah kebid'ahan ya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk kepada bab yang baru. Berkata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babu qawlillahi ta'ala, bab mengenai firman Allah ta'ala, ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim, wahai ahlul kitab, mengapa kalian berdebat mengenai Ibrahim? Ila qawlihi, sampai firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah Ibrahim termasuk bagian dari kaum musyrikin. Surat Ali Imran ayat yang ke-65 dan atau sampai 67 ya. Apa yang dimaksud dari bab ini, kita bacakan apa yang dituliskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala. Qala hafizahullah, ahlul kitab humul yahud wan nasara, ahlul kitab yaitu al-Yahud dan Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, itu yang dipanggil dalam ayat ini, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Ya. Lama da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Islam, ketika mereka diseru, diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didakwahi untuk memeluk Islam, wa qala inni Rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard, dan beliau bersabda mengajak mereka, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Utusan Allah, alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang di sisinya lah atau dia yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Maka apa jawaban mereka? Qalu la, la nattabi'uka nahnu ala dini Ibrahim. Mereka mengatakan, kami tidak akan mengikuti engkau. Ucapan siapa ini? Ucapan ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Mereka mengatakan, kami tidak akan mengikuti engkau, nahnu ala dini Ibrahim. Kami ini berada di atas agama Ibrahim. Ya. Claim, bahwasanya mereka berada di atas agama yang benar, yaitu agamanya Nabi Ibrahim. Ya. Maka apa? Maka diturunkanlah bantahan atas mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fallahu jalla wa ala radda alaihim wa qal. Maka Allah jalla wa ala membantah mereka, di mana Allah berfirman, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladina taba'uhu wa hadhan nabiyyu walladina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Sesungguhnya manusia atau orang-orang yang paling berhak terhadap Ibrahim, yaitu paling berhak untuk mengatakan, kamilah pengikut Ibrahim yang mengikuti agama Ibrahim. Ya. Dimana tadi orang-orang Yahudi dan Nasara mengatakan apa? Untuk menolak ajakan Nabi Muhammad SAW, kami berada di atas agamanya Nabi Ibrahim. Ya. Allah menjelaskan tentang siapa yang sebetulnya lebih berhak untuk dikatakan mereka di atas agamanya Nabi Ibrahim, mengikuti Nabi Ibrahim. Siapa mereka? Lalladzina taba'uhu. Yaitu orang-orang yang mengikuti Ibrahim. Yaitu orang-orang yang memang menjadi pengikut Nabi Ibrahim pada masanya Nabi Ibrahim alaihi salam, yang menerima dakwah beliau, mau beriman kepada kerasulan beliau dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan syariat Nabi Ibrahim. Qala wa hadzal nabiyyu walladzina amanu, dan juga nabi ini yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah wali bagi kaum mukminin. Ini surat Ali Imran ayat yang ke-68. Berarti apa di sini? Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, ya. Orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka mengatakan kami di atasnya, di atas agamanya Nabi Ibrahim, ya. Allah katakan yang lebih berhak untuk dikatakan mereka berada di atas agamanya Nabi Ibrahim tidak lain adalah orang-orang yang pada masa Nabi Ibrahim mengikutinya, dan juga nabi ini, Nabi Muhammad SAW, inilah yang berada di atas millahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim, dan juga orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Tidak lain orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka lah yang paling berhak, ya, terhadap Ibrahim, berhak untuk mengklaim, ya, bahwasanya mereka di atas agama Nabi Ibrahim. Maka termasuk kita, ya, kaum muslimin pada masa ini berhak untuk mengatakan, ya, kitalah yang berada di atas agama Nabi Ibrahim, ya, sedangkan agama orang-orang Yahudi dan Nasara berada di atas penyimpangan, tidak berada di atas agama Nabi Ibrahim sama sekali, ya, dan tidak berada di atas agama Isa ataupun Musa alaihi wassalam, ya, tidak berada di atas agama nabi-nabi mereka, dikarenakan nabi-nabi mereka memerintahkan mereka untuk mengikuti nabi yang terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma qala jalla wa ala, kemudian Allah jalla wa ala berfirman, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim, wahai ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara. Berarti artinya apa? Wahai orang-orang Yahudi dan Nasara, lima tuhajjuna fi Ibrahim, ya, kenapa kalian itu berdebat dalam permasalahan Nabi Ibrahim? Ya. Ini surat Ali Imran ayat yang ke-65. Di sini sebetulnya dari sisi urutan, ya, sebelum ayat yang disebutkan sebelumnya, ya, sebelum ayat yang disebutkan sebelumnya, walaupun di sini Syekh Shalal Fauzan mengatakan summa qala jalla wa ala, kemudian Allah jalla wa ala berfirman, ya, padahal ayat yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan setelahnya ini, ya, terletak sebelum ayat yang disebutkan sebelumnya. Yang sebelumnya adalah surat Ali Imran ayat yang ke-68. Ini adalah ayat Ali Imran yang ke-65. Nah, apa maksudnya bahwasanya ahlul kitab berdebat dalam permasalahan Nabi Ibrahim? Qala Syekh Shalal Fauzan, ya'ni anna kullan minkum yadda'i anna Ibrahima 'ala dinihi. Yaitu bahwasanya setiap dari kalian itu, ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mengklaim bahwa Nabi Ibrahim, nah, ala dinihi, di atas agamanya, artinya di atas agama yang dia peluk. Orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi, ya. Orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim seorang Nasrani. Qala fal yahudu yaqulun, maka orang-orang Yahudi mengatakan inna Ibrahim kana yahudiyan, ya. Sesungguhnya Ibrahim itu dahulu adalah seorang Yahudi. Wan Nasara taqul, dan orang-orang Nasara mereka mengatakan inna Ibrahim kana Nasraniyan, sesungguhnya Ibrahim adalah orang Nasrani. Ya, ya subhanallah. Wahai betapa, yaitu apa? Betapa mengherankan apa yang mereka lakukan, subhanallah, yaitu mengherankan sekali apa yang mereka katakan tersebut. Ya. At-Taurat wal Injil mata unzilat, Taurat dan Injil kapan diturunkan? Ya. Taurat yang diikuti oleh orang-orang Yahudi dan Injil yang diikuti oleh orang-orang Nasrani, ya, yang menjadi dasar daripada agama mereka, ya, yang kemudian diselewengkan oleh ulama-ulama mereka, kapan diturunkan? qala lam tunzal illa ba'da Ibrahima bimuddatin tawilah. Ya. Tidaklah keduanya diturunkan, Taurat dan Injil, kecuali setelah masanya Nabi Ibrahim, ya, dengan jarak yang jauh. Ya. Tidak dekat dengan masanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, ya, diturunkan dan diutus kepada kaumnya. Nah, kemudian beliau meninggal, kemudian berlalu waktu yang lama, baru Nabi Musa diutus. Dan juga setelahnya baru Nabi Isa yang diutus. Ada masa yang sangat panjang antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa dan Isa. Ya. Ada masa yang panjang antara diutusnya Nabi Ibrahim dengan turunnya Taurat dan kemudian turunnya Injil. Qala fa kaifa yakunu Ibrahim Yahudiyan aw Nasraniyan? Maka bagaimana dikatakan bahwa Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani? Ya, sedangkan Yahudi dari pedomannya adalah Taurat. Kemudian Nasrani, Nasara, pedomannya adalah Injil. Dua-duanya diturunkan setelah masa Nabi Ibrahim dan jauh masanya, ya. Ada jarak yang jauh antara Nabi Ibrahim dengan kedua kitab tersebut ketika diturunkan. Qala hadza yukadzibuhu alwaqi'. Maka klaim mereka ini didustakan oleh kenyataan yang ada. Nah, disebutkan selanjutnya firman Allah, ya ahlal kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'dih. Afala ta'qilun? Ya. Wahai ahlul kitab, mengapa kalian berdebat tentang Ibrahim? Tadi perdebatannya. Nasara mengatakan Nabi Ibrahim seorang Nasrani. Ya. Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim seorang Yahudi. Wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'dih. Dan sebetulnya tidaklah diturunkan Taurat dan Injil yang menjadi pedoman, ya, atas agama ahlul kitab illa min ba'dih, kecuali setelah Nabi Ibrahim. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian berakal? Qala Syekh Shalal Fauzan, hadza la yaquluhu 'aqil. Ya, maksudnya klaim ini tidak akan dikatakan oleh seorang yang berakal. Ya, klaim bahwasanya Nabi Ibrahim itu Yahudi atau Nabi Ibrahim adalah Nasrani, ini tidak akan dikatakan oleh seorang yang betul-betul berakal. Ya, berakal sehat tentu saja. Qala annal mutaqaddim yatba'ul mutaakhir. Bahwasanya orang yang terdahulu menjadi pengikut dari orang yang belakangan. Ya. Bal al-aqsu huwa sahih. Dan yang sebaliknya itulah yang sahih, itulah yang benar. Al-mutaakhir yatba'u al-mutaqaddim. Bahwasanya yang terakhir itulah yang mengikuti al-mutaqaddim, orang yang sebelumnya. Ya. Qala falaysa Ibrahimu Yahudi bi Yahudiyyin lian at-taurata ma unzilat illa ba'dahu. Ya. Maka Ibrahim itu bukan seorang Yahudi karena Taurat tidaklah diturunkan kecuali setelah Nabi Ibrahim. Wala bin Nasrani, dan tidak pula seorang Nasrani. Fal Injilu nazala ba'dahu ala Isa alaihi salam. Ya. Dan karena Injil itu turun setelah beliau, turun setelah Nabi Ibrahim kepada Nabi Isa alaihi salam. Fahadha minal abasi bil uqul. Maka ini termasuk perbuatan al-abas, ya, yaitu mempermainkan akal-akal pikiran manusia, ya, ingin menipu manusia dengan klaim-klaim seperti ini, ya, supaya dianggap bosnya agamanya yaitu agama yang yaitu benar seperti itu. Nah, padahal ini hanyalah permainan kata yang ingin membodoh-bodohi akal pikiran manusia. Qala wa tadlil al-maksyuf. Dan inilah penyesatan yang terungkap, ya. Betul-betul nyata sesatnya. Nah, maka ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pernyataan yang tidak masuk akal. Yang kemudian juga mengingatkan kita pada, ya, ucapan sebagian ahlul bidah pada masa sekarang ini yang mereka mengatakan bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah seorang Wahabi. Ya. Ini hampir sama, ya. Ternyata diwariskan dari umat yang terdahulu perkataan-perkataan seperti ini. Tipuan-tipuan yang seakan-akan yaitu hujjah yang nyata, ya. Padahal apa? Padahal cuma ingin mempermainkan akal pikiran manusia saja. bagaimana dikatakan Syekhul Islam adalah seorang Wahabi. Sedangkan Wahabi itu mereka sematkan kepada seorang yang mengikuti atau orang-orang yang mengikuti Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, yang sebetulnya bukan mengikuti Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah saja, namun sebetulnya orang-orang yang mereka katakan Wahabi adalah orang-orang yang mengikuti As-Salafus Saleh, ya, para a'immah, a'immatul Islam, a'immatul Muslimin dari zaman yang terdahulu sampai zaman sekarang, ya, namun mereka jelek-jelekan dengan kata Wahabi, ya. Katakanlah apa yang mereka katakan itu bisa diterima, bahwasanya ya, orang yang mereka tuduh sebagai Wahabi adalah pengikut Muhammad Ibn Abdul Wahab. Maka bagaimana dikatakan seorang Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang beliau hidup pada abad ke-8 Hijriah, ya, dikatakan sebagai seorang pengikut dari Muhammad Ibn Abdul Wahab yang kapan hidupnya? Hidupnya pada abad ke-12 Hijriah, ya, 4 abad setelah Syekhul Islam, ya. Bagaimana al-mutaqaddim yatba'ul mutaakhir? Orang yang terdahulu mengikuti orang yang terakhiran. Tidak mungkin, ya. Dan yang benar yaitu bahwasanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala, ya, mengambil akidahnya, ya, dari orang-orang yang terdahulu, termasuk di dalamnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, yang tidaklah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala mengada-adakan akidah tersendiri, ya, mengadakan mazhab yang baru sebagaimana tuduhan mereka, ya. Beliau hanya mengambil dari orang-orang terdahulu, termasuk di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah sendiri bukan mengada-adakan suatu mazhab yang baru, mengada-adakan suatu manhaj atau akidah yang baru, ya. Beliau hanya merumuskan, ya, apa yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dari as-salafus saleh, dan tidak lain itu adalah ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun perkataan mereka untuk menjelek-jelekan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hak, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lurus, ya, mau dikatakan Wahabi, mau dikatakan ini, mau dikatakan itu, nah, maka biiznillah, ya, tidak akan menjadikan ahlu sunnah wal jamaah, ya, menjadi mundur, menjadi gentar, ya, menjadi takut dengan celaan-celaan mereka. Itu hanyalah celaan-celaan dengan yaitu lisan-lisan mereka saja yang ingin menjauhkan manusia dari dakwah ahlussunnah, dakwah yang merupakan pewaris dari dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, dilanjutkan setelahnya, ya, yaitu dengan menjelaskan potongan ayat yang setelahnya, walakin kana hanifan, ya. Akan tetapi dahulu Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif, bukan Yahudi, bukan Nasrani, ya, walakin kana hanifan, akan tetapi beliau adalah seorang yang hanif. Apa itu hanif? Qala ay mukhlishan lillahi azza wa jalla fil ibadah, yaitu beliau adalah seorang yang ikhlas kepada Allah azza wa jalla dalam peribadahan. Musliman, dan beliau adalah seorang muslim, ya, jadi dinyatakan dalam ayat tersebut walakin kana hanifan musliman, ya. Apa artinya muslim? Yakni muwahhidan, yaitu beliau adalah seorang yang muwahhid. Qala fal islamu huwa tauhid wa huwa dinu jami'il anbiya wa huwa ifradullahi jalla wa ala bil ibadah, maka Islam itu adalah tauhid, dan tauhid tersebut adalah agama seluruh anbiya, agama seluruh para nabi. Jadi agama Islam sebetulnya adalah agama seluruh nabi, ya, dari yang terdahulu sampai yang terakhir, ya. Nah, agama mereka dikatakan agama Islam. Ini Islam secara umum. Wa huwa ifradullahi jalla wa ala bil ibadah, yaitu mengesakan Allah jalla wa ala dalam peribadahan. Wa in ikhtalafat syara'i'uhum, walaupun syariat-syariat mereka berbeda-beda, dari satu nabi yang ke nabi yang lainnya mungkin berbeda dalam hal peribadahannya, ya. Mungkin berbeda dalam hal ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah antara sesama manusia. Namun dalam perkara tauhid tidak berbeda sama sekali, maka itulah Islam. Islam berarti apa? Agama yang dipegang oleh seluruh nabi, yaitu berupa tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Baik, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan rahimahullahu taala dalam syarahnya pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.